Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah syarah usul sunnah lil imam Ahmad karya sesaat Ibn Nasir al-Thathri hafizallahu ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, wa nifaquhu wal-kufru, kemunafikan itu adalah kekafiran. Ayakfura billahi wa ya'budu ghairahu, seorang itu kafir kepada Allah dan menyembah yang lain. Wa yudhirul islama fil alaniyati, dan menampakkan Islam fi alaniyati, di depan banyak orang. Semacam orang-orang munafik yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi fa huwa munafiqun. Tiga hal, man siapa yang kunna tiga hal tersebut fihi ada pada dirinya, dia adalah munafik. Hadza kalimat ini ala taghlid, adalah untuk ancaman keras. Narwiha, kami riwayatkan, kama ja'at, apa adanya, wala nufasiruha, dan tidak kami tafsirkan, yaitu dengan tafsiran yang menyelisihi zahirnya. Penjelasannya, an-nifaq wa ala nau'ain, kemunafikan itu ada dua macam. Yang pertama, nifaq akbar, yang mengeluarkan dari Islam. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, innal munafiqina fi dharqil asfali minan nar. Sehingga orang-orang munafik di lapis yang paling bawah dari neraka. Wasifatu, dan gambaran nifaq akbar ini adalah seorang itu menampakkan dirinya di hadapan publik, linnas, di depan publik kalau dia muslim. Dan dia beramal dengan amalnya seorang muslim secara lahiriah. Lakin fil batini, padahal di batinnya, yakunu kafiran, dia adalah orang kafir. Nah, kafir dia, kekafirannya ini mencakup dua hal. Baik dia kafir dengan perkara yang dia ketahui dan dia sadari bahasanya dia kafir dan batal iman karenanya. Yang kedua, atau kafir dengan perkara yang dia sangka kalau itu tidak menyebabkan kekafiran, padahal realitanya itu kekafiran. Sehingga yang jadi tolak ukur adalah realita. Bukan fa inna ba'dul ibadi, karena sebagian orang melakukan sejumlah amal, sejumlah hal, ya dhunnuha, yang dia tidak mengira kalau itu tu'addi bihi, menyebabkan kekafiran. Fa yakunu dhalika dhanbu, dan ternyata dosa tersebut adalah mukafiran, dosa yang membatalkan keimanan. Wa min amsilati hada, di antara contoh hal ini yaitu contoh melakukan kekafiran namun tidak sadar kalau itu kekafiran. Firman Allah Ta'ala, jika engkau tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami hanya berbincang-bincang dan main-main. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya dan rasulnya kalian ece-ece? La ta'tadiru, janganlah kalian beralasan, sungguh kalian telah kafir setelah dulunya beriman. Fayakunu mudhira linnasi sya'airal Islam, maka dia menampakkan kepada publik siar-siar Islam. Dia sholat bersama banyak orang, dia membayar zakat hartanya, puasa di bulan Ramadan, berhaji ke Ka'bah, berumrah, dan melakukan sejumlah amal saleh. Lakin indahu, akan tapi pada dirinya terdapat perkara yang membatalkan keimanan. Ya ja'aluhu, yang menjadikannya keluar dari Islam. Inilah nifaq akbar. Maka dalam nifaq akbar, dalam penjelasan sesaat, tidak disyaratkan orangnya menyadari kalau dia telah kafir. Boleh jadi dia tidak menyadari kalau dia kafir dan tidak merasa kalau dia kafir. Nah, ini nifaq akbar. Dan Allah telah menyebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah sedikit keadaan mereka. Di antaranya firman Allah Ta'ala, di antara manusia ada orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, secara tegas mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka sama sekali bukanlah orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali dirinya sendiri, wa mayyashurun, dan mereka tidak menyadari. Wabayana, dan Allah jelaskan di hati mereka, di hati mereka terdapat penyakit. Kemudian Allah menyebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah bahwasanya orang munafik terbagi menjadi dua kategori. Qismun, kategori yang pertama adalah orang yang telah terhapus hatinya bilkuliyah secara total. Iman di hatinya telah terhapus secara total, sehingga dia tidak mengetahui kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Wala yakunu ma'ahu minal imani syai', sedikit pun tidak ada iman pada dirinya. Kategori yang kedua, yakunu marotan ingdau imanun, terkadang dia punya iman yang menjadikan dia mengetahui jalan dan mengetahui ma yasiru bihi, jalan yang dia tempuh. Namun keimanannya bimatsabatil barqi, seperti kilat. Bimatsabah terjemahnya seperti, bimatsabatil barqi seperti kilat yang meneranginya. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah menerangi, tadlumu alaihi, kilat tersebut menjadi gelap. Wa hakadza, demikianlah orang munafik. Di antara mereka man yakunu kal a'ma, ada yang orang yang buta dua matanya, yang tidak bisa melihat jalan, sehingga yatakhabbatu fihi, asal-asalan dalam menempuh jalan. Wa minhum, dan di antara orang munafik man yakunu kasairi fi dzulmati, ada orang yang seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. In adha'a lahu syai'un, jika ada sedikit terang, jika ada sesuatu yang adha'a lahu meneranginya, sar qalila, dia jalan sedikit. Wa illa, jika tidak ada sesuatu yang meneranginya, dia kembali kepada kegelapan yang pertama. Wala syakka, dan tidaklah diragukan bahasanya kategori yang pertama lebih jelek keadaannya dibandingkan kategori yang kedua, meskipun dua-duanya terjatuh dalam kemunafikan besar. Kemudian macam yang kedua, nifaq kecil. Wa walladhi yakunu fil abdi, artinya ada pada seorang hamba salah satu sifat orang munafik. Taj'aluhu, yang sifat tersebut menjadikannya menampakkan syai'an min asli Islam, menampakkan sesuatu dari pokok Islam berbeda dengan apa yang dia sembunyikan. Dan ini adalah kemunafikan, wadhan bun, dan dosa. Qad yakunu, boleh jadi dosa besar, akan tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Famin khisaliha, maka diantara perbuatan yang merupakan nifaq asghar adalah bohong. Kenapa orang yang bohong disebut nifaq? Karena orang yang berbohong menampakkan sesuatu dengan lisannya berbeda dengan yang dia sembunyikan. Wa yubtun, dia sembunyikan khilafahu, yang berbeda. Di antara contohnya adalah ikhlaful wa'di, menyelisihi janji. Maka orang yang menyelisihi janji, yudhiru syai'an, menampakkan sesuatu dan menyembunyikan hal yang berbeda. Wa min amsilatihi, dan di antara contohnya adalah khianat amanah. Orang yang khianat menampakkan kalau dia adalah orang yang amanah. Wa huwa fi haqiqatil amri, haqiqatil amri, realitas senyatanya. Padahal keadaan sesungguhnya khainun, dia adalah orang yang khianat. Nah, berkenaan dengan menyelisih janji, maka menyelisih janji yang merupakan sifat orang munafik, yang sifat orang munafik adalah orang yang berjanji dan saat berjanji, perhatikan, saat berjanji dia sudah berniat untuk tidak melaksanakan janjinya. Sedangkan orang yang ketika berjanji dia berniat untuk melaksanakan janjinya, setelah itu dia tidak melaksanakan janjinya, maka ulama berselisih pendapat apa hukum melaksanakan janji yang merupakan murni kebaikan orang yang berjanji kepada orang lain di masa depan. Maka ulama berselisih pendapat. Perlu diketahui bahasanya pendapat mayoritas para ulama melaksanakan janji dalam bentuk mengkabarkan kalau akan berbuat baik di masa depan, hukumnya mustahab, tidak wajib. Bahkan sebagian ulama mengklaim ijma' kalau itu hukumnya mustahab, tidak wajib. Sehingga yang jelas-jelas masuk dalam sifat orang munafik menyelisih janji, menimbang perselisihan ulama dalam masalah ini, maka yang jelas kalau itu menyelisih janji yang tercela adalah berjanji dalam keadaan saat berjanji sudah pasang niat saya tidak akan melakukannya. Adapun orang yang ketika berjanji dia berniat untuk melakukannya, setelah itu dia berubah pikiran, boleh jadi kemudian dia tidak melaksanakan janji, boleh jadi karena semata-mata berubah pikiran atau karena udur, maka ini diperselisihkan apakah tercela ataukah tidak. Kemudian qala al-muallif rahimallahu taala wa nifaqu wal kufru, kemunafikan adalah kekafiran. Inilah nifaq jenis yang pertama, yaitu nifaq akbar. Orangnya kafir kepada Allah, menyembah yang lain, akan tapi fi zahir secara lahiriah dia menampakkan Islam, fil alaniyah di depan banyak orang. Contoh orang sebagai semisal orang-orang munafik yang ada di fi ahdi nubuwati, di masa kenabian. Kemudian di halaman 91 kembali ke matan, sabda Nabi SAW, janganlah kalian kembali ba'di setelah aku wafat, kembali jadi orang-orang kafir yang sesat, sebagian yang menebas leher yang lain. Semisal sabda Nabi, jika dua orang muslim berjumpa dengan masing-masing membawa pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh itu di neraka. Semisal mencaci maki seorang muslim kefasikan, memeranginya adalah kekafiran. Semisal siapa yang berkata kepada saudaranya, wahai orang yang kafir, sungguh ba'a kembali biha dengan vonis kafir, ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Semisal kufrun billahi, bentuk kekafiran kepada Allah, berlepas diri dari nasab meskipun sedikit. Wa nahwa hadil ahadis, dan hadis-hadis semisal ini, mimma qad shaha, yaitu hadis yang sahih, wa hufidha, dan hadis yang dihafal dan direkam, maka kami pasrah kepadanya meskipun kami tidak mengetahui tafsirannya, kami tidak membahas hadis-hadis tersebut, tidak pula mendebatkannya, dan tidak menafsirkan hadis-hadis ini kecuali misla ma ja'at, semisal makna zahiriyah ja'at yang datang, yang hadis tersebut datang dengan membawa makna tersebut. Dan kami tidaklah membantah hadis-hadis itu illa bi'ahakka minha, kecuali dengan yang lebih jelas kebenarannya dibandingkan hadis-hadis itu. Penjelasannya, mu'alif rahimallahu ta'ala di sini menyebutkan syai'an min nususil wa'id, sedikit atau sebagian dari nas-nas berisi ancaman, dalam rangka menjelaskan sikap kita dengan nususul wa'id, dalil-dalil ancaman. Apa yang kita lakukan dengan biha, dengan dalil-dalil ancaman, dan bagaimanakah sikap yang syar'i tujahaha menghadapi nas-nas ancaman. Maka manusia dalam menyikapi nas-nas ancaman ada empat kategori. Yang pertama, khawarid dan mu'tazilah, serta seluruh wa'idiyah. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan, yakuluna, berpendapat bi akhdi bi hadin nususi, mengambil nas-nas ini kemudian memahaminya sebagaimana zahirnya, ma'a ditambah tidak mau mengikat nas tersebut dengan nas-nas yang lain yang terdapat dalam bab ini. Wa rattabu ala dzalik, dan mereka derivatkan hal itu, mereka derivatkan dengan vonis kafir untuk orang yang melakukan perbuatan-perbuatan di atas mutlaqah tanpa memberikan rincian. Ya, di sini digunakan kata-kata takfir, mungkin yang lebih tepat supaya Mu'tazilah itu masuk. Ya, mereka kaitkan dengan batalnya iman. Karena kalau Mu'tazilah itu orang-orang yang melakukan perbuatan yang ada dalam nususul wa'id, batal imannya namun belum dapat label kafir. Lain halnya dengan Khawarij, batal imannya dan kafir. Ini beda Khawarij dan Mu'tazilah dalam masalah dosa besar. Pelaku dosa besar menurut Khawarij batal iman dan kafir. Menurut Mu'tazilah batal iman namun belum kafir. Sehingga diksi yang lebih, pilihan kata yang lebih jeli bukan takfir. Namun ada mil iman atau butlanul iman, batalnya iman orang yang melakukan dosa-dosa besar yang mengandung ancaman yang diancam dalam sejumlah hadis. Kategori yang kedua Murji'ah, yang mereka mengatakan iman tidaklah berkurang karena sebab perbuatan-perbuatan ini, dan seorang hamba tidaklah menjadi orang yang berkurang imannya karena sebab melakukan maksiat-maksiat yang besar. Siapa yang melakukan hal-hal ini, maka muslim yang melakukan hal-hal ini imannya masih saja tetap semisal imannya Abu Bakar dan Umar. Kategori yang ketiga, orang yang mengatakan ya kami berhenti pada nas-nas ini, kami tidak tafsirkan dan kami tidak mengerti maknanya, tawakuf. Kemudian sikap yang keempat, orang yang mengatakan bahasanya nas-nas ini mutlak, ghaira muqayyadatin, belum diberi rincian, dan terdapat nas-nas yang lain yang memberikan rincian. Ya, maka nususul wa'id, dalil-dalil ancaman kita jelaskan dan kita rinci, bighairiha minan nusus, dengan nas-nas yang lain. Contohnya, terdapat dalam hadis Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, pasti masuk surga. Namun kita jumpai nususul wa'id, dalil ancaman, la yadkhulul jannata qati'un, orang yang memutus hubungan kekerabatan tidak akan masuk surga. Falau quddira, maka seandainya kita andaikan ada seorang yang qati'an memutus hubungan kekerabatan, namun di sisi yang lain dia mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya, bahkan la ilaha illallah adalah kalimat terakhir lahu yang dia ucapkan di dunia ini sebelum dia meninggal dunia, maka kita katakan pada saat itu bahasanya sabda Nabi, orang yang memutus hubungan kekerabatan tidak masuk surga, hadis ini harus kita kompromikan dengan hadis yang lain, yaitu hadis yang mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Maka kita jelaskan satu hadis dengan hadis yang lain. Hasilnya, fanakul, maka kami katakan bahasanya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk surga, yaitu ibtidaan. Tidak akan ibtidaan langsung masuk surga. Artinya bisa masuk surga namun enggak langsung. Pakai mampir terlebih dahulu. Sedangkan sabda Nabi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, artinya anau qad yadkhuluha ba'da dalik, dia akan masuk surga setelah itu. Fa innahu qad yadkhulun nar, karena dia boleh jadi dia masuk neraka. Kenapa boleh jadi? Kenapa pakai qad? Ya. Karena ini berlaku jika Allah tidak memaafkannya. Kalau Allah memaafkannya, tidak terjadi demikian. Qad boleh jadi dia masuk neraka, akan tapi tempat kembalinya adalah surga. Wabidzalika, dengan kompromi di atas, maka mereka telah mempraktekan, telah menerima dan mengamalkan semua nas. Menafsirkan sebagian nas dengan yang lain. Dan mereka tidak seperti orang yang buta sebelah, yang hanya melihat sebagian nas, sebagian dalil, dan tidak melihat sebagian yang lain. Catatan kaki satu. Ada kutipan perkataan Syekh Hafidz Al-Hakami di kitabnya A'lam Sunnah Al-Mansurah. Fahadha yadulu, maka ini menunjukkan bahasanya Nabi tidaklah meniadakan dari pezina, pencuri, peminum khamar, dan pembunuh. Nabi tidak tiadakan mutlaqal iman bil kuliyah. Nabi tidak meniadakan keimanan bil kuliyah secara total. Tauhid ketika orangnya memiliki tauhid. Fa inna law arada dzalika, seandainya Nabi menginginkan hal tersebut, yaitu meniadakan iman secara total, tentu Nabi tidak akan mengkabarkan bahasanya siapa yang mati dalam mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, meskipun dia melakukan maksiat-maksiat itu. Karena tidak akan masuk surga kecuali nafsun mu'minah, orang yang beriman. Wa inna ma arada bidzalik, dan yang Nabi inginkan dengan hal tersebut adalah berkurangnya iman dan meniadakan kesempurnaan iman. Seorang hamba itu kafir dengan melakukan maksiat, itu syaratnya ma'astihlalihi, jika dia menghalalkan maksiat. Ya, istihlalihi iyah, ketika dia menghalalkan maksiat. Al-mustalzim, yang berkonsekuensi. Konsekuensi dari menghalalkan maksiat adalah litakdzibil kitabi war rasuli, mendustakan Al-Quran dan Rasul yang mengharamkannya. Bahkan seorang itu kafir batal imannya dengan meyakini halalnya dan bolehnya maksiat, bolehnya zina, bolehnya homo, bolehnya yang lainnya, maksiat-maksiat yang lainnya, meskipun dia tidak melakukannya. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Intaha, sekian kutipan ini. Ya, maka di sini menunjukkan tipisnya antara maksiat dengan kekafiran. Maksiat itu maksiat kalau orangnya merasa bersalah, merasa ini berdosa, merasa melanggar, meyakin kalau dia itu dosa. Nah, itu maksiat. Namun begitu perasaan bersalah itu hilang karena dia punya faham liberal, perasaan bersalahnya hilang karena merasa ini boleh-boleh saja karena ini hak asasi manusia atau yang lain, maka batal imannya. Bahkan orang yang meyakini bolehnya zina, bolehnya homo, meskipun dia tidak melakukannya, batal imannya. Kembali ke atas. Idza taqarrada, jika ini telah jelas, maka pada saat an-nadhar ila, melihat nas-nas syariat yang terdapat padanya kata-kata kekafiran, labuda, pastilah kita akan perhatikan sejumlah poin. Yang pertama, kata-kata kufur terkadang dalam bentuk tangkir, nakira, terkadang dalam bentuk at-ta'rif, ma'rifat. Falladhi ata, maka kata-kata kekafiran yang datang dengan redaksi nakira, yuhmalu, dimaknai dengan kufur asghar, yang merupakan dosa besar dan maksiat besar, akan tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Sedangkan kata-kata kafir yang ma'rifat, maka yang dimaksudkan dengannya adalah kufur akbar. Dan ini kaidah ini adalah kaidah dari Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala di kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Namun kaidah ini hanya berlaku untuk masdar dan tidak berlaku untuk isim fa'il. Hanya berlaku untuk masdar, tidak berlaku untuk isim fa'il, sebagaimana penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. Fa ina idzin, maka pada saat itu jika terdapat nas ada padanya kata-kata kufrun tanpa alif lam, maka bukalah yang dimaksudkan kufur akbar. Di antara contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Janganlah kalian kembali ba'di setelah aku wafat. Jadi orang-orang kafir sebagiannya menebas leher yang lain. Ini, maka kufrun di sini kufur asrar karena tidak ada alif lamnya, ditambah dia isim fa'il bukan masdar. Contoh yang lainnya adalah menyerang seorang muslim, itu kufrun, kekafiran. Wa yadullu, keadaan yang menunjukkan pada anda ala hadza, atas hal ini ada sejumlah nas yang menunjukkan kalau orang yang berperang, kaum muslimin ya saling berperang, mereka teranggap min ahlil iman, orang yang beriman. Semisal firman Allah Ta'ala, jika ada dua ta'ifah, dua kelompok dari orang yang beriman, iktatalu, yang mereka berperang atau tawuran, damaikan keduanya. Jika yang satu melampaui batas pada yang lainnya, yaitu menyerang lebih dulu, setelah didamaikan, maka peringlah orang yang melampaui batas sampai dia mau kembali kepada ketetapan Allah. Ketetapan Allah maksudnya apa? Damai. Sampai kembali, mereka mau berdamai. Jika kelompok tersebut mau kembali, damaikan di antara keduanya dengan adil dan bersikaplah adil, sehingga Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Orang-orang yang beriman, hanyalah orang-orang yang beriman yang betul-betul bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudaramu. Kemudian poin yang kedua, labudah, haruslah kita kompromikan di antara dalil yang berkaitan dalam bab ini kuliah seluruhnya. Jika terdapat nas yang menunjukkan pada kita bahwa pelaku dosa ini tidak kafir dan tidak hilang darinya iman, fa inna nubqi dzalikal lafdha, maka kita pertahankan lafaz tersebut. Contohnya Mu'tazilah dan Khawarij mengatakan pelaku zina itu bukan muslim karena dia telah melakukan dosa besar berdasarkan hadis la yasni azani hina yasni wa mu'min, tidaklah beriman orang yang berzina ketika dia berzina. Qila, maka jawabannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hukuman bagi pelaku zina. Maka Allah Jalla wa'ala telah menetapkan hukuman pelaku zina 100 kali cambuk kalau dia belum menikah. Maka seandainya pelaku zina itu kafir, la hukim alaihi, niscaya akan difonis murtad. Wa min thama, maka dari sana wajib mendapatkan hukuman mati. Falam malam yajid qatluhu, maka kalau tidak wajib mendapatkan hukuman mati, dalla hadza, maka ini menunjukkan tidak kafirnya pelaku zina. Kemudian poin yang ketiga berkenaan dengan masalah kekafiran, bedakan antara at-takfir bil awsaf, ini vonis kafir untuk perbuatan dan ucapan, wa takfir bil a'yan, dan vonis kafir untuk person. Maka anda boleh saja mengatakan dosa ini kekafiran, maksiat itu kekafiran. Akan tetapi la takulu fulanun, anda tidak boleh mengatakan si A yang melakukan dosa itu dia adalah orang kafir. Contohnya, tidak sholat itu kekafiran besar. Akan tetapi Zaid yang tidak sholat, lanahkum alaihi bil kufri. Tidaklah kemudian otomatis langsung kita vonis dia kafir. Kita cek dulu keadaannya. Ya, boleh jadi karena dia baru masuk Islam, belum tahu wajibnya sholat, sehingga dia bodoh. Ya, naqad yakunu jahilan, boleh jadi karena dia bodoh karena baru masuk Islam, sehingga tidak tahu kalau wajib sholat. Contoh yang lain, man umila amaliyatan, amaliyah ini singkatan dari amaliyah jirahiyah, operasi. Orang yang dioperasi, Fakana damu, maka darah ada di kainnya selama satu pekan. Ya, ini contoh tidak tahu kalau ya, masalah kekafiran sholat. Kemarin kita baca pendapat saya saat bahasanya cukup sekali sholat meninggalkan satu kali sholat batal imannya. Sebagaimana pendapat saya Ibnu Bas. Maka vonis kafir karena meninggalkan sholat yang beliau anut ini untuk dataran personnya. Dia menegaskan perlu dipastikan jangan-jangan dia tidak tahu. Contoh tidak tahunya ini ada orang operasi darah di pakaiannya menempel di pakaiannya selama satu pekan. Fadhanna lantas dia menyangka bahasanya sholatnya tidak sah kalau dalam keadaan pakaiannya masih ada darahnya. Akhirnya dia tinggalkan sholat selama satu pekan. Ya, padahal pendapat saya saat seperti pendapat saya Ibnu Bas meninggalkan sholat satu sholat secara sengaja batal imannya. Maka tidak bisa kita katakan orang tersebut kafir. Ya, lianana karena kami meskipun kami memberikan vonis kafir bil wasfi untuk perbuatannya yaitu meninggalkan sholat, kami tidak memberikan vonis kafir bil aini untuk personnya. Karena qad yujadu boleh jadi jumpai faktor penghalang yang menghalangi diberlakukannya vonis kafir alaihi untuk person. Contoh yang lainnya seorang wanita yang meninggalkan sholat dalam jangka waktu satu pekan selama haidnya. Maka apakah kami katakan wanita tersebut kafir karena dia meninggalkan sholat jawabnya tidak. Karena kami membedakan antara vonis untuk person dan vonis untuk perbuatan atau ucapan. Li'anal mukallaf, karena mukallaf satu orang bi'ainin secara khusus huna di sini dan dia ada kondisi haid. Kejar alih boleh jadi terjadi padanya faktor penghalang yang menghalangi diwajibkannya sholat ya, dan diberlakukannya vonis kafir pada dirinya karena dia meninggalkan sholat karena udzur yaitu udzur haid. Kemudian poin yang keempat berkenaan dengan kaidah berkenaan dengan vonis kafir. Anal hukma bil takfir bahasanya vonis kafir untuk person. Yakunu lil qudati itu berlaku untuk qadi dan untuk ulama mustahid. Yang alladzina yahukku lahum yang dia punya hak untuk beristihad dalam masalah-masalah yang ammah yang merata luas dampaknya. Sedangkan person manusia karena mereka tidak punya hak wuluja la yahukku lahum wuluju hadal babi memasuki bab ini. Namun lebih detailnya mengikuti rincian vonis kafir yang dianut oleh sesaat perlu diperhatikan bahasanya vonis kafir itu otoritas dan domain qadhi dan ulama mustahid ya, manakala vonis kafir tersebut untuk mau berkonsekuensi hukuman ya, berkonsekuensi hukuman itu yang harus berdasarkan putusan peradilan. Itu khusus manakala vonis kafir ini mau ditindaklanjuti dengan hukuman. Adapun jika tidak demikian, cuma mau bagaimanakah kita bersikap, maka tidak harus putusan peradilan. Misal ada orang yang nyata-nyata dulu muslim pindah ke Nasrani. Maka perlu putusan peradilan untuk eksekusi hukuman mati. Tapi kalau untuk meyakini kemudian kita sikapi dia sebagai orang yang murtad. Ya, tidak perlu putusan peradilan. Cukup dengan kita ketahui. Ya, dia pindah jadi Nasrani. Sudah kita sikapi dia sebagai orang murtad. Kemudian kaidah yang kelima tentang vonis kafir, bahasanya vonis ala fi'lin untuk satu perbuatan kalau itu di neraka layak tadi tidaklah bermakna vonis kafir untuk pelakunya. Wa inama yaqtadi hanyalah bermakna bahasanya orang tersebut berhak untuk masuk neraka. Walakin akan tetapi yakunu akhiru amir ilal jannati. Akhir keadaannya adalah menuju surga. Bahkan senyap Allah telah qad ya'fu anhu, boleh jadi memaafkannya ibtidaan langsung memaafkannya. Sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga ibtidaan langsung masuk surga. Semacam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh dan yang dibunuh itu di neraka. Nah, kalimat di neraka di sini tidak mesti berarti oh orangnya dua-duanya kafir, tidak. Cuma menunjukkan kalau dia berhak masuk neraka. Dan berhak masuk neraka ini bisa jadi masuk neraka sementara waktu. Sekedar mampir dan bukan selamanya. Ya, kemudian kembali ke matan di halaman 94, wal jannatu wan naru makhluqatani. Surga dan neraka itu adalah dua makhluk sebagaimana terdapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk surga maka aku melihat ada sebuah istana. Aku melihat telaga atau sungai Al-Kautsar. Aku melongok ke surga maka kulihat mayoritas penduduknya adalah perempuan. Kata demikian. Aku melongok aku melongok ke surga dan aku lihat mayoritas penduduknya adalah orang miskin. Aku melongok ke neraka dan aku melihat demikian dan demikian. Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fa huwa mukadzibun bil Qur'ani. Siapa yang beranggapan bahwasanya surga dan neraka belum tercipta, maka dia mendustakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidaklah punya sangkaan orang ini betul-betul beriman dengan surga dan neraka. Penjelasannya, adanya surga dan neraka saat ini adalah satu permasalahan yang diselisih oleh Mu'tazilah dan orang yang semisal dengan mereka. Mereka Mu'tazilah mengatakan surga dan neraka tidak ada faktor pendorong untuk sudah tercipta saat ini selama manusia masih hidup di dunia. Ada kebutuhan ilaihima adanya surga dan neraka manakala di akhirat. Walidzalika, oleh karena itu kedua makhluk ini surga dan neraka belumlah ada saat ini. Wa inama tujadu hanyalah dijumpai pada hari kiamat nanti li'adamil hajati ilaiha al'ana, karena saat ini belum ada kebutuhan untuk adanya surga dan neraka. Ini pendapat Mu'tazilah. Dan pendapat ini satu hal yang batil dan salah, dan dalil kebatilannya adalah umurun sejumlah hal. Yang pertama, nas-nas syariat yang menunjukkan bahwa surga dan neraka saat ini sudah ada. Waqad matsalal mu'allifu, dan mu'allif Imam Ahmad rahimahullah ta'ala telah mencontohkan lihadil adillah, dalil-dalil adanya surga dan neraka saat ini diamsilati dengan sejumlah contoh. Kemudian yang kedua, surga dan neraka lahuma hajatun al'an, sudah dibutuhkan saat ini. Kenapa? Karena orang yang dikubur, dalam kuburnya dibukakan untuknya jendela di kuburnya, jendela menuju surga atau jendela menuju neraka. Sebagaimana terdapat dalam hadis, jika seorang itu meninggal dunia, maka dinampakkan padanya tempat tinggalnya di surga atau neraka setiap pagi dan sore, yaitu setiap waktu. Maka jika dia termasuk penghuni surga, maka akan diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Jika dia penduduk neraka, maka akan diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka. Fayuqol, sambil disampaikan, inilah tempat tinggalmu sampai Allah membangkitkanmu. Demikianlah sampai Allah membangkitkan pada hari kiamat. Suma kemudian jika dia seorang itu meninggal dunia, maka rohnya dibawa naik. Fayara, maka dia akan melihat tempatnya di surga ataukah neraka. Para nabi, roh mereka dibawa naik dan ada di surga. Orang-orang yang mati syahid, itu nyawanya ada di tembolok burung di surga. Wa nahwu dzalika mimma warada fin nusus, dan kejadian-kejadian semacam itu, hal-hal semacam itu yang terdapat dalam nas. Fa'alul kubur, maka orang yang memasuki alam kubur, di kuburnya mereka mendapatkan nikmat di surga atau mendapatkan azab di neraka. Jika ada yang bertanya bagaimanakah mereka diazab di kubur padahal jadi ada di bawah tanah, dan bagaimana mereka masuk surga dan datang pada mereka nikmat surga sedangkan mereka di alam kubur. Maka respon kami, hada demikian, jika akalmu tidaklah memahaminya, maka tidak boleh bagi Anda untuk menolak nas. Fa inna idza sabata syai'un, karena sudah jika valid, terdapat dalil yang valid dari Allah dan Rasulnya, maka kewajiban kita adalah mendengar dan taat untuk perintah dan larangan, watasdik dan yakin untuk berita. Jika akal Anda tidaklah mampu untuk memahaminya, maka hal tersebut tidaklah menunjukkan kalau akal sehat mengingkarinya. Faqad yasbutu dzalika, karena sesuatu itu valid meskipun akal kita tidak mampu memahaminya. Fal aqlu, maka akal terkadang tidak mampu memahami sesuatu, tidak mampu idrak memahaminya. Lakin dzalika, akan tapi hal tersebut tidak mampu memahaminya tidak menunjukkan batal dan tidak adanya. Telah kami sebutkan sejumlah contoh perkara-perkara yang banyak orang menyangka dengan akalnya kalau dia mustahil. Wa anna halam tumkin antah sula, dan tidak mungkin terjadi. Seandainya Anda katakan kepada kakekmu, sesungguhnya besi nanti akan terbang di udara, kemudian orang-orang akan menaikinya, laqala dzalika nisaya, ya, kakek akan komentar itu termasuk mustahil dan akal menolaknya. Dan ternyata realitanya, wa kaifa, dan bagaimanakah ditolak padahal realitanya Anda sendiri sudah menaikinya di zaman ini. Dan seandainya disampaikan kepada orang yang hidup di masa Anda sejumlah hal yang belum diketahui oleh manusia kecuali di masa depan nanti, nisa itu sudah jadi pendorong untuk mendustakannya. Ya, dan Anda pun mengatakan akal, ya rudu dalik, membatalkan hal tersebut, menolak hal tersebut. Padahal realitanya akal tidak menolaknya. Cuma karena akal di sini adalah menilai berdasarkan apa yang ditangkap dengan indera, maka dia menolaknya. Catatan kaki satu, kutipan perkataan Tahawi dalam Matan Tahawiyah, surga dan neraka keduanya telah tercipta, tidak fana, keduanya tidaklah fana abadan selamanya, wala tabidan, dan tidak hancur. Karena Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka qablal khalqi, sebelum terciptanya manusia. Dan Allah ciptakan untuk surga dan neraka ahlan penghuni. Maka siapa yang Allah kendaki dari manusia, dari manusia ilal jannati, ada yang menuju surga sebagai bentuk karunia dari Allah. Dan siapa yang Allah kendaki di antara manusia ilal nari, menuju neraka sebagai bentuk keadilan dari Allah. Kulun ya'malu, semua orang akan beramal menuju surga dan neraka, yang kepastian surga dan neraka itu qad furira lahu, telah selesai ditetapkan. Dan setiap orang akan sa'iran, akan berjalan menuju ma khuliqalahu, surga dan neraka yang dia tercipta untuknya. Pensyarah Tahawiyah Ibn Abil Is mengatakan, Ahlussunnah sepakat bahwa surga dan neraka telah tercipta dan ada saat ini. Walam yazal ala dhalika Ahlussunnati. Dan Ahlussunnah terus menerus dengan akidah ini, sampai muncullah Nabiratu minal Mu'tazilati wal Qadariyati, orang yang muncul dari kalangan Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengingkari hal ini, adanya surga dan neraka saat ini. Nabagha maknanya zahara, muncul. Ya, kemudian yang poin yang terakhir di usul sunnah Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, wa man mata min ahlil kiblati. Ahlil kiblat yaitu muslim yang meninggal dunia muwahidan keadaan bertauhid, yusolla alaihi, disolati jenazahnya dan dimohonkan ampun orangnya. Walayuhjabu anhu al-istighfaru, dan dia tidaklah terhalang untuk mendapatkan doa ampunan. Walatutraku as-salatu alaihi, tidak boleh ditinggalkan solat jenazah untuknya gara-gara dosa aznabau yang dia lakukan, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Amruhu ilallahi ta'ala, kepastian tentang nasibnya kita serahkan kepada Allah ta'ala. Ya, tentang hal ini kemudian sesaat menjelaskan al-mauta ala anwa'in, orang yang meninggal dunia itu ada beberapa kategori. Yang pertama, orang yang tidak mengaku dirinya sebagai muslim dan tidak mengakui, wayukiru, dan mengakui kalau dia adalah menasabkan diri kepada selain agama Islam. Ya, ya, praktisnya dia mengatakan, saya Nasrani, saya bukan muslim. Ya, saya Hindu, bukan orang Islam. Nah, orang yang mati semisal ini tidak boleh di, jenazahnya tidak boleh disolatkan dan tidak boleh didoakan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, maka nalin Nabi, tidak boleh bagi Nabi dan orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang musyrik meskipun itu kerabat yang sangat dekat. Yang kedua, orang yang menampakkan Islam dengan sholat, dengan puasa, namun dia menyembunyikan kekafiran. Faman alima min halihi, perhatikan man alima, garis bawahi man alima. Maka siapa yang tahu keadaan aslinya, min hali keadaannya, ibtan al kufri, menyembunyikan kekafiran, tidak boleh mensolatkan jenazahnya. Menimbang firman Allah Ta'ala tentang orang munafik, wala tusalli ala ahdin minhum mata abada. Janganlah engkau salatkan satupun dari mereka orang munafik yang mati abadan sama sekali. Kemudian perhatikan kalimat selanjutnya, wa amma man jahila. Perhatikan dan garis bawahi man jahila. Adapun orang yang tidak tahu keadaan senyatanya, hala batinihi, keadaan batinnya, maka boleh baginya mensolatkan jenazahnya. Artinya untuk manusia jenis yang kedua, masing-masing orang beramal sesuai dengan pengetahuannya. Enggak harus seragam. Ya, enggak harus seragam. Karena orang ini menampakkan keislaman, dia sholat, dia ke masjid, dia puasa Ramadan. Namun dia sebenarnya menunjukkan kekafiran. Dan kalau orang itu menunjukkan kekafiran, maka dia akan nampakkan kekafiran ini di depan teman-temannya dan yang sejenis atau di forum-forum khusus. Nah, orang yang kebetulan ikut di forum khusus tersebut, ya, dan di situ dia blak-blakan menceritakan tentang akidahnya. Nah, ini apa, ini orang yang tahu, tidak boleh baginya mensolatkannya, dan namun yang tidak tahu karena tidak pernah berada di forum khusus yang dimaksudkan, dia cuma melihat secara lahiriah ritual Islam dia kerjakan, ya, maka dia sholatkan. Ya, maka tidak harus seragam dalam masalah ini, masing-masing beramal sesuai dengan yang dia ketahui. Kemudian jenis yang ketiga adalah orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan keislaman, lahir batin Islam. Bahkan dia termasuk orang yang bertakwa, ya, termasuk orang yang gemar melakukan amal soleh, maka tentu jenazah orang ini disolatkan. Dan mensolati jenazahnya terdapat pahala yang besar. Terdapat dalam hadis, siapa yang mensolati jenazah, maka untungnya pahala satu kirat. Siapa yang ditambah dengan mengiringi jenazah sampai dimakamkan, untungnya dua kirat. Dan satu kirat sebesar gunung yang besar. Sehingga ketika mengetahui hadis ini, ketika hadis ini diketahui oleh Ibnu Umar, Dan beliau seringnya ketika itu cuma sholat saja, tidak mengantarkan ke kuburan. Maka beliau demikian sedihnya dan mengatakan betapa banyak kirat yang telah hilang. Kemudian macam yang keempat, orang yang telah meninggal dunia dan dia mengaku sebagai muslim. Dan tidak dijumpai pada dirinya perbuatan yang membatalkan Islam. Namun, qad fa'ala kaba'ira minadz dzunubi. Dia melakukan sejumlah dosa besar dan maksiat. Fahada yusalla alaihi. Maka dia tetap disolatkan jenazahnya. Itulah ala hadza dalil hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah sejumlah pelaku maksiat di masanya. Dan manusia yaitu kaum muslimin terus menerus melakukan hal ini, artinya ijma' amali. Maka dia muslim, melakukan dosa besar, namun tidak dijumpai darinya hal yang membatalkan keislaman. Hal yang membatalkan keislaman dalam hal ini mencakup dua hal. Yang pertama, ungkapan, perkataan, pernyataan, statement menghalalkan maksiat yang dilakukan. Kemudian yang kedua, karena ini pembatal keislaman. Kemudian yang kedua, atau pembatal keislaman yang lainnya. Ya, semacam nyembelih sesaji atau memberikan sesaji untuk penghuni ini dan itu dan yang lainnya. Ya, maka dua hal yang meniadakan keislaman tersebut, dua-duanya tidak ada pada dirinya. Nah, ini muslim fasik boleh disolatkan. Nah, kemudian macam yang kelima, kategori yang kelima. Ya, dan ini akidahnya sesaat tersiri, dan ini akidah para a'immatun najat. Dan yang kelima, mangkana yang tasibu ila dinil Islam, orang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Saya ini muslim, gitu dia bilang. Lakin indahu amrun yunaqidu asla dinil Islami. Namun ada pada dirinya hal yang membatalkan keislaman. Contohnya berdoa minta kepada selain Allah. Wayadzunu, dan dia menyangka Islam itu tidak bertentangan dengan doa minta-minta kepada selain Allah. Atau dia mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dia masih ngaku muslim. Fahina idzin, maka pada saat itu hada diddun, maka ini berlawanan dengan pokok agama Islam, yaitu dua kalimat syahadat. Wabitali, pada gilirannya la yusalla alaihi, jenazahnya tidak boleh disolatkan. Dan perhatikan dan garis bawahi, wayuh kamu bikufrihi fi ahkamid dunya. Ini perhatikan, garis bawahi, camkan. Dan ya, ada vonis bikufrihi, vonis kafir baginya. Non vonis kafir ini fi ahkamid dunya, untuk hukum dunia. Ya, vonis dunia, ya sembelihannya tidak boleh dimakan. Kalau dia sholat, kita tidak mau, jangan bermakmum kepadanya sampai dia bertobat. Jika nanti meninggal dunia, tidak boleh disolatkan. Dianak karena dia telah membatalkan pokok agama Islam. Kemudian, namun tadi adalah ahkam dunia, ketentuan di dunia, sikapnya, sikap kepadanya berkenaan dengan selama hidup di dunia. Kemudian nanti kalau ahkamul akhirah, tentang surga dan neraka, atau status di sisi Allah, maka kalimat selanjutnya, lakinnana la nahkum alaihi bi jannatin wala narin, namun kita tidaklah memastikan dunia surga dan neraka. Karena surga dan neraka ini berkenaan dengan ahkamul akhirah, dengan status seorang itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka vonis kafir untuknya adalah untuk ahkamul dunia. Ya, berkonsekuensi inna mana turku sholata alaihi. Ini kita tinggalkan mensolati jenazahnya di dunia. Kita tinggalkan doa meminta ampunan untuknya. Kita sikapi dia sebagaimana sikap kepada orang kafir, non muslim. namun kita tidaklah memvonisnya sebagai penghuni neraka secara tegas, namun untuk ahkamul akhirah kita katakan Allah yang lebih tahu. Ya, sebenarnya dia telah sampai hujah kepadanya ataukah tidak, Allah yang lebih tahu. Kalau sudah sampai padanya hujah tauhid, dan dia tetap ngotot dengan hal itu, ya maka dia di neraka selamanya. Jika ada yang bertanya, apa keadaan orang-orang yang tidak mengetahui hakikat agama Islam? Maka boleh jadi karena dia ada di pelosok atau karena dia idiot. Maka kami katakan, tidaklah kita vonis orang ini, dia adalah penghuni neraka. Namun kita katakan, inam bahasanya mereka pada kiamat akan mendapatkan ujian dan ujian. Dan ujian ini sudah berlaku untuknya fi arsatil qiyamah, di padang mahsyar. Faman ajaba minhum, siapa yang ya, ujiannya adalah dengan didatangkannya orang yang mengajaknya. Dan yang mengajaknya itu seakan-akan mengajak untuk masuk ke dalam kobaran api. Ya, siapa yang menerima ajakan, nah, dia orang yang beriman. Faman ajaba, siapa yang merespon ajaan adkhalal jannata, maka orang yang mengajak tersebut masukkannya ke surga. Wa man lam yujib, dan siapa yang tidak merespon ajaan adkhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Kemudian kembali ke kematan, akhir risalati, akhir dari risalah usul sunnah, walhamdulillah wahdahu wassalatuhu ala muhammadin wa alihi wassalamat taslima. Segala puji milik Allah semata, sanjungan Allah untuk Muhammad dan keluarganya, dan semoga Allah memberikan keselamatan. Penjelasannya, hadza ini adalah akhir dari risalah yang baik ini, risalah yang bagus ini, karya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal. Peminhuna, maka dari sini, fa'ina nanushiru, kami akan jelaskan singkat, ila ahami maja'a fi hadhil qa'idatil azimati, hal-hal yang paling urgen, ya, berkenaan dengan kaidah-kaidah penting, yang merupakan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah, menjadikan nas syariat, teks syariat sebagai hakim. Teks syariat berupa Quran dan Sunnah sebagai hakim dan mendahulukannya daripada logika dan hawa nafsu. Yang kedua, akidah itu bisa ditetapkan dengan hadis ahad yang sahih, yang valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa adam i'tirad ala syai'in minal mu'taqadat, dan tidak menentang satupun keyakinan bi mukhalafati dalika, karena menyelisih hal itu. Ya, tidak menolak satupun keyakinan dengan alasan ini hadis ahad. Yang ketiga, kita tidaklah membuat bagi Allah kias tamthili. Yang dalam kias tamsili ini, Allah sama dengan makhluknya. Maka karena ini adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, yang ini merupakan bentuk menyekutukan Allah. Karena Anda samakan Allah bisya'in min khalqihi, dengan satu dari makhluknya. Padahal Allah berfirman, walam yakulahu kufuan ahad, tidak ada satu pun yang sekufu dengan Allah. Idza taqarra hadza, jika hal ini telah jelas, maka yang terdapat dalam nas yang menetapkan mengimani takdir, menetapkan bahasanya firman Allah ja'ala, ya Allah itu berfirman jalla wa ala, dan bahasanya firman Allah itu bukan makhluk, menetapkan mengimani timbangan, mengimani telaga, safak Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman melihat Allah, al-Masih ad-Dajjal, dan akidah-akidah yang lainnya, nuthbituhu, semuanya kita tetapkan, li'anna thabata an-nasu bi'itsbatihi, karena terdapat nas yang menetapkannya. Kemudian yang keempat, Bahasanya kita mengamalkan nas sebagaimana makna zahirnya. Kita tidaklah mentakwil nas dan tidak menyelewengkan maknanya. Dan makna zahir itu bukan makna makna leksikal, makna mufrodat di kamus. Bukan. Makna zahir itu adalah makna satu kata dalam rangkaiannya. Dalam konteks kalimatnya. Bukan satu kata itu diambil sendirian kemudian dimaknai sebagaimana makna kamusnya. Bukan demikian. Yang kelima, bahasanya jika kita ingin untuk memberikan penilaian tentang permasalahan akidah atau yang lainnya, maka tidak boleh kita pandang satu dalil saja dan kita tinggalkan dalil-dalil yang lainnya. Labudda haruslah kita pandang semua dalil seluruhnya. Yang keenam, rasa cinta persatuan kaum muslimin dan kesatuan kaum muslimin yang diantara cara mewujudkannya adalah bersepakat untuk mendengar dan taat kepada penguasa muslim, karena tidaklah mungkin akan tertata masyarakat dan menjadi jama'atan wahidatan, satu kelompok bersama, komunitas bersama, kecuali dengan wilayati adanya orang yang berstatus sebagai penguasa. Pemirsa, dari sana kita lihat banyak nas mengharamkan memberontak pada penguasa muslim. Dan mimma di antara hal yang berkenaan dengan hal ini adalah kita jaga lisan dari anil kalami fil khalqi, membicarakan dalam artian mencela orang. Maka janganlah kita membicarakan satupun orang mahmastata'na ila dalika sabila, selama kita mampu menahan diri. Karena mencela dan membicarakan orang lain itu qadahan, celaan, saban cacian, itu hanya boleh ketika ada kebutuhan syar'i wa muqtada syar'i limisli dzalika, dan adanya faktor pendorong syar'i untuk semisal hal itu. Wa mata, dan jika tamakanna, kita memiliki kemampuan untuk tidak menyebutkan person-person tersebut, yaitu person-person yang alaihim malhudat, yang punya catatan khusus untuknya, maka itu yang lebih baik dan lebih bagus. Karena jika kita punya kemampuan untuk menyanggah kebatilan tanpa kita sebutkan orangnya, maka itulah yang diminta oleh syariat. Li'ala, supaya diantara tujuannya supaya kita tidaklah memberikan kepada para pengikut kebatilan wasnan timbangan, supaya kita tidak mentenarkan orang yang pelaku kebatilan. Dan kita jadikan banyak orang mengulang-ulang, berulang-ulang menyebut namanya. Padahal boleh jadi fanatik membelanya, sebagian orang fanatik membelanya. Karena jika Anda menjangka membantah kebatilan, penasabtahu, dan kebatilan tersebut Anda nasabkan kepada orangnya, ini pelakunya adalah si fulan, si fulan, si fulan. Maka boleh jadi sebagian orang fanatik untuk membela person-person tersebut. Sehingga hal ini menjadi sebab kesesatan mereka, orang-orang yang fanatik ini. Adapun jika Anda membantah kebatilan tanpa menyebutkan orangnya, maka fa'inaka, maka sehingga Anda pada saat itu tidaklah memberikan timbangan kepadanya. Tidak memberikan posisi terhormat atau popularitas untuknya. Wala i'tibar, dan tidak menganggapnya. Dan pada waktu yang sama, masyarakat luas tidaklah terkecoh dengan mereka dan tidaklah tertipu dengan perkataan mereka. Walaikuna al-wala' wal-bara', maka loyalitas dan kebencian itu tidaklah dikaitkan dengan nama person tertentu. Yang wala' wal-bara' itu untuk akidah yang benar yang ada dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu sejumlah nasihat dan kesimpulan dari saya saat. Kemudian beliau tutup, aku mohon pada Allah agar Allah memberikan taufik pada kita semua untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang memberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat Ya Allah, kembalikanlah umat ini pada agamamu dengan kembali yang indah. Berikanlah taufik kepada banyak orang untuk menjadikan kitabmu sebagai hakim dan mengamalkan hakim dalam perkara yang diperselisihkan, dan menjadikan dan mengamalkan sunnah nabimu. Ya Allah, berikan taufik kepada para penguasa kaum muslimin untuk melakukan segala kebaikan. Ya Allah, jadikanlah mereka penguasa kaum muslimin sebab-sebab hidayah, sebab takwa, sebab kesalehan, dan sebab kebahagiaan masyarakat seluruhnya. Allahumma ya hayyu ya qayyum aslih qulubana, wa hidzat yang mahidup, wa hidzat yang mengurusi makhluknya, perbaikilah hati-hati kami. Hada demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, demikian yang kita baca. Dengan ini kita telah selesaikan matan usul sunnah karya Imam Ahmad dengan penjelasan dari Syaikh Sa'ad Ats-Tsauri. Demikian, tidak ada sesi tanya jawab untuk pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.